Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fid din a'azanullah wa iyyakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita setelah kita beristirahat satu hari. Mudah-mudahan sudah segar kembali setelah 6 hari berturut-turut kita secara serius mempelajari din kita. Ikhwah fiddin asallahu wa yakum, masih dalam pembicaraan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah kebangkitan manusia dari dalam kubur, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir, di hari kiamat, di hari akhirat, yang itu semua selama datang beritanya dari Alkitab atau As-Sunnah, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak boleh mentahrifnya, tidak boleh menyelewengkan maknanya, atau apalagi sampai menolaknya karena alasan tidak kita pahami atau tidak masuk akal atau karena tidak pernah kita saksikan, dan lain-lain dari bentuk-bentuk alasan yang dipakai untuk menolak atau menyelewengkan. Kemarin sudah mulai kita setelah sampai berita kepada kita dari berdasarkan dalil-dalil yang ada tentang kebangkitan manusia dari dalam kuburnya, setelah tentunya dikembalikan ruh ke dalam jasadnya dan kemudian terbentuk jasadnya yang telah porak-poranda dan telah tersebar atau bahkan telah berubah menjadi tanah, bahkan ada yang berubah menjadi darah atau menjadi kotoran binatang karena ketika hidupnya mati dimakan binatang dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk perubahan jasad. Akhirnya Allah kumpulkan semuanya sebagaimana dia diciptakan pertama kali, yaitu dalam keadaan telanjang, belum bersunat dan tak beralas kaki dan tanpa membawa perbekalan sedikit pun, dan dalam keadaan demikianlah manusia dibangkitkan dari dalam kuburnya, kemudian mereka dikumpulkan dalam satu tempat yang dikenal dengan mahsyar, itu tempat berkumpulnya manusia pada hari kiamat. Dan ketika itu bumi tidak sebagaimana bumi pada awal waktunya mereka hidup. Bumi rata. Kemudian matahari didekatkan kepada mereka jarak 1 atau 2 mil saja, dan manusia kemudian berkeringat, dan besarnya atau banyaknya keringat yang membanjirinya sesuai dengan amalnya. Dan di sana ada orang-orang yang dikecualikan dari terkena teriknya matahari, yaitu orang-orang yang mendapatkan naungan dari yang dikehendaki oleh Allah SWT sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Kemudian mereka meminta syafaat kepada para nabi untuk agar Allah SWT memberikan keputusan kepada mereka tentang nasib mereka. Dan para nabi semuanya menyampaikan udurnya untuk tidak memberikan syafaat. Hanya Nabi kita Muhammad SAW yang memberikan syafaat ketika itu, dan itulah syafaatul udhma. Kemudian manusia dihisab atas amal mereka, yaitu diperlihatkan tentang apa yang telah mereka perbuat di dunia, dan kemudian dipertanyakan sesuai dengan model hisab masing-masing. Kalau kemudian orang mukmin yang betul-betul memurnikan keimanannya kepada Allah Taala, bahkan sampai mereka tidak dihisab sama sekali. Dan di antaranya ada yang dihisab dengan hisab yang mudah, itu cukup diperlihatkan saja dan diakukan kepadanya. Setelah dia mengakuinya, kemudian Allah memaafkannya. Itulah hisab yasira, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antaranya ada yang dihisab dengan ditanyakan satu persatunya. Dan bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka akan diperlihatkan kepada seluruh makhluk ketika itu. Dan hisab ketika itu terjadi tidak hanya pada makhluk yang berakal, termasuk juga pada binatang, makhluk yang tidak berakal. Maka akan dihisab binatang yang tatkala di dunia memiliki tanduk, kemudian suka menanduk binatang yang lainnya, dan binatang yang lainnya tidak sempat untuk membalas, maka kemudian di hari akhirat nanti binatang-binatang yang terzalimi, teraniaya oleh binatang yang lainnya di dunia, maka mereka akan membalas tatkala di akhirat. Kemudian setelah itu mereka berubah menjadi tanah dan tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Itulah yang menjadi keinginan orang-orang kafir ketika itu. Waqala al-kafir ya laitani kuntu turaba. Dan berkatalah orang-orang kafir, seandainya aku menjadi tanah saja. Dalam tafsiran ayat tersebut, tatkala mereka melihat binatang yang dihisab satu dengan yang lainnya, kemudian berubah menjadi, setelah selesai hisab, kemudian mereka menjadi tanah. Maka orang-orang kafir berangan-angan, seandainya mereka jadi tanah saja. Dan di antara peristiwa yang sudah sampai kepada kita pada pertemuan yang lalu adalah tentang penegakan timbangan. Dan timbangan adalah timbangan hisi, artinya timbangan yang terindra, betul-betul hakiki ada timbangan, di mana timbangan tersebut memiliki dua daun timbangan. Adapun perkataan mu'alif Ibn Qudamah al-Maqdisi, timbangan tersebut ada lesannya, artinya atau tiangnya dalam lidahnya atau cakaknya, maka ini dibutuhkan penetapan dalilnya sebagaimana dikritisi oleh pencara Lumatul Itiqad Al-Is'ad, bahwasnya tentang lisan beliau nafikan adanya dalil dari kitab dan as-sunnah yang menyatakan tentang adanya lisan bagi timbangan yaumul qiyamah. Adapun tentang dua daun timbangan, maka hadis-hadisnya sahih tentang hal itu, seperti hadis Bitaqah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan lain sebagainya. Sebagaimana di antara hadisnya akan kita dapatkan pada Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian kita lanjutkan dengan peristiwa berikutnya atau peristiwa yang terjadi dan apa yang disampaikan oleh mu'alif Ibnu Qudamah Al-Maqdisi tidak secara otomatis menyebutkan urutan-urutan peristiwanya. Yang jelas itu semuanya peristiwa terjadi pada yaumul qiyamah. Karena penyebutan dengan penggabungan dengan kata sambung wawu itu tidak menunjukkan tertib, tapi menunjukkan mutlakul jama', bahwasanya semuanya ada. Adapun urutannya bagaimana persisnya ini dibutuhkan dalil yang lainnya. Beliau sampaikan wali nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadun fil qiyamah ma'uhu ashaddu bayatan min al-labani wa halla min al-asli wa bariquhu adadu nujumis sama' man syaraba minhu syurbatan lam yadma' ba'dahu abada. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki sebuah telaga pada hari kiamat yang air telaga tersebut lebih putih dibandingkan air susu dan lebih manis dibandingkan manisnya madu. Dan baunya juga lebih harum dibandingkan misk. Beliau tidak sebutkan tentang baunya. Jumlah gayungnya sebanyak bintang-bintang di langit. Bahkan tidak kemiripan dengan bintang-bintang di langit tidak saja dari sejumlahnya, termasuk gemerlapnya seperti bintang-bintang yang di langit. Karena dalam riwayat bahwasanya abariknya itu kan nujumis sama, maka persamaan di situ, kemiripan di situ bisa ditinjau dari sisi jumlahnya, banyaknya, dan juga dari sisi wujudnya, di mana bergemerlap seperti gemerlapnya bintang di langit. Barang siapa yang minum darinya satu tegukan saja, satu minuman sekali minum, tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tentang haud ini ada beberapa perbincangan atau permasalahan yang mesti kita bicarakan. Yang namanya, jadi tadi dikatakan bahwa haud adalah telaga atau tempat berkumpulnya kumpulan air atau haud. Dalam bahasa kita telaga. Di antara pembicaraan tersebut, paling tidak ada 9 permasalahan tentang telaga ini. Yang pertama terkait dengan keberadaannya, bahwasanya telaga itu sudah ada sekarang. Telaga tersebut sudah ada sekarang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, wa inni wallahi la anduru ila haudhi al-an, dan sungguh demi Allah aku betul-betul melihat telagaku sekarang ini. Ini beliau sampaikan ketika itu. Dan dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang telaganya. Dalam riwayat Bukhari Muslim juga, wa mimbari ala haudi, mimbarku itu di atas telagaku. Maka keberadaan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas telaganya ini bisa ada dua kemungkinan. Bahwasanya ketika itu mimbar Nabi memang betul-betul di atas telaganya, walaupun kita tidak melihatnya, bahwasanya mimbar Nabi di atas telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perkara gaib. Kita tidak melihat telaganya, para sahabat tidak melihat tentang telaganya. Padahal hakikatnya mimbar Nabi berada di atas telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kemungkinan kedua bahwasanya mimbar tersebut akan diletakkan di atas telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua tentang air telaga tersebut. Air telaga tersebutlah berasal dari Al-Kausar. Itu sungai yang sangat besar di akhirat kelak. Yang sungai tersebut berada di syurga, diperuntukkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kausar, sungguh kami telah berikan kepadamu al-kausar, yaitu nahrun azim, sungai yang sangat besar. Fil jannah. Kemudian air sungai tersebut inilah turun mengalir ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang peristiwa mendatangi haud bagi kaum mukminin diduga kuat adalah sebelum mereka meniti shirath, karena kondisi ketika itu menuntut demikian. Tatkala manusia amat sangat butuh untuk minum akibat terik matahari yang sangat panas, mereka betul-betul kehausan ketika itu. Maka merupakan kenikmatan yang luar biasa bagi kaum mukminin yang ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan nikmat berupa diberi kesempatan untuk mendatangi haud Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian minum darinya. Dan setelah minum maka tidak akan haus untuk selamanya. Dan yang berhak minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya umatnya yang ittiba. Adapun orang kafir dan ahlul bidah maka tercegah dari menikmati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang menerangkan tentang hal itu. Kemudian yang keempat tentang yang minumnya. Bahasnya yang minumnya itu adalah hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan ittiba kepada syariatnya. Yang tidak demikian akan terusir. Kemudian yang kelima tentang sifat dari airnya. Sifat dari airnya sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim juga, bahwasanya warnanya lebih putih dibandingkan susu, rasanya lebih manis dibandingkan madu, baunya lebih harum dibandingkan bau misk. Yang keenam tentang cangkirnya atau gelasnya. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwasanya gelasnya dari sisi jumlahnya sejumlah bintang-bintang di langit, dan demikian juga dari sisi cahaya dan gemerapnya seperti gemerlapnya bintang-bintang yang berada di langit. Karena dalam hadis lafadznya bunyi aniyatuhu kan nujumis sama, cangkir-cangkirnya seperti bintang-bintang di langit. Maka bisa mencakup jumlahnya dan juga mencakup apa gemerapnya. Kemudian yang ketujuh tentang pengaruhnya dari sisi apa yang dapatkan setelah orang meminumnya. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah bahwasanya yang meminumnya satu minuman saja maka tidak akan haus untuk selamanya. Maka kaum mukminin yang telah meminum dari air telaga, maka keinginan untuk minum pada masa-masa berikutnya itu bukan karena haus. Tatkala mereka sudah di sorga, kemudian ingin menikmati berbagai macam minuman yang ada, bukan karena haus. Karena haus adalah salah satu bentuk dari penderitaan. Dan di sorga tidak ada penderitaan sama sekali. Maka mereka minum karena ingin menikmati, bukan karena, demikian juga makan bukan karena lapar. Karena lapar dan haus adalah bentuk dari apa penderitaan. Jadi tamat tuan, tanah oman, semata-mata untuk bernikmat-nikmat. Kemudian tentang ukurannya. Ukurannya itu panjangnya sama dengan lebarnya, yaitu perjalanan satu tahun. Berarti bentuknya lingkaran. Tidak ada bentuk yang seluruh apa jaraknya sama kecuali apa bentuk lingkaran. Dan saya Muhammad bin Salih Saimin rahimahullah menjelaskan bahwasanya jarak tersebut diukur dari perjalanan yang biasa dikenal pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perjalanan onta. Kemudian yang ke-9 bahwasanya nabi-nabi yang lainnya juga memiliki telaga. Namun telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah yang terbesar. Tentang kepemilikan para nabi telaga sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi. Inna likulli nabiyyin hawdha. Sungguh tiap-tiap nabi memiliki telaga. Dan demikianlah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang paling besar dan yang paling banyak orang yang meminumnya. Sesuai dengan bahwasanya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah umat yang terbanyak dari umat para nabi yang beriman kepada nabinya. Kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wasiratu haqqun yajuzuhu al-abrar wa yazillu anhu al-fujjar. Kemudian as-sirat adalah benar adanya, akan melewati sirat tersebut orang-orang yang baik. Adapun orang-orang kafir, orang-orang yang jelek yang durhaka, yang bermaksiat, maka dia akan terpleset darinya. Tentang shirat ini, shirat yaitu tariq atau jalan, titian yang membentang di punggung jahannam yang ujungnya adalah sorga. Maka barang siapa yang melewati shirat tersebut maka dia masuk sorga. Para ulama berselisih pendapat tentang sifat dari sirat tersebut. Karena perbedaan memahami hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian berpendapat bahwasanya sebagaimana namanya sirat, itulah jalan yang sangat luas. sesuai dengan namanya as-sirat. Karena syirat tidak dinamakan syirat kecuali jalan yang luas. Sebagaimana juga menunjukkan makna bahasnya syirat itu luas karena riwayat yang menunjukkan bahasnya jalan itu membuat terpleset. Dalam bahasa Arab kalau kemudian dia mazillah membuat terpleset itu menunjukkan karena itu luas. Memelesetkan. Adapun pendapat yang kedua, sebagaimana datangnya riwayat Bukhari dan untuk hadisnya bukan riwayat Bukhari ya, lupa riwayat siapa ini. Bahwasanya sirat tersebut itu lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Hadis riwayat Muslim ya. Dalam hadis riwayat Muslim bahasnya sirat tersebut lebih tipis daripada rambut dibandingkan rambut dan lebih tajam dibandingkan pedang. Dan yang meniti sirat tersebut itu adalah hanya orang-orang yang beriman saja. Adapun orang munafikin dan orang kafir, maka mereka ketika itu berpisah dengan dalam perjalanan ketika sampai di sirat, maka berpisah dengan kaum mukminin. Munafikin dan kufar langsung masuk neraka. Kemudian dari kaum mukminin yang meniti sirat tersebut itu kecepatannya berbeda-beda satu dengan yang lainnya sesuai dengan kadar amal mereka. Di antaranya ada yang seperti kedipan mata, ada yang seperti perjalanan burak. Buraklah kendaraan Nabi SAW tatkala Isra bersama Jibril. Beliau berboncengan bersama Jibril naik burak. Dan jangan digambarkan bahwasanya burak adalah kuda yang bersayap. Nah, yang jelas itu binatang yang dipakai oleh Nabi SAW untuk perjalanan di waktu Isra. Adapun kaifiahnya maka wallahu a'lam. Dan di antaranya ada yang seperti kuda yang sangat bagus. Ada yang seperti perjalanan unta dan ada yang berlari-lari. Seperti berlari-lari, ada yang berjalan, bahkan ada yang ngesot. Tahu ngesot? Itu berjalan dengan pantatnya itu ngesot. Apa bahasa Indonesia-nya? Bahasa Sumateranya apa? Kalau berjalan dengan pantatnya apa? Ngesot ya? Alhamdulillah. Itulah. Maka ikhfaf bi dinasanullah yakum. Ini memberikan dorongan kepada kita untuk jangan memperkecil masalah amal, jangan sering membuat sepele amal karena semua akan bermanfaat. Bermanfaat untuk menghadapi terik matahari, bermanfaat untuk kemudian menghadapi nasib kubur. Bermanfaat untuk kemudian meniti sirat, bermanfaat tatkala menghadapi hisab dan lain sebagainya. Maka wala tahkirana ma'rufan wala antalqa akhaka biwajhin talq. Jangan kalian merendahkan satu kemakrufan pun, satu kebaikan pun, walau hanya sekedar bermuka berseri tatkala berjumpa dengan saudaramu. Demikian pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam.